بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله تعالى pagi hari ini kita melanjutkan marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca marfu pada bagian tawabi'nya. Pada bagian tawabi'. Dibuka halaman 80. Dalam buku ini halaman 80. Cetakan baru. Allah alam pada cetakan lama. Nah. Dapat. Nah. Dapat semuanya? At-tawabi'u. Jadi isim-isim yang dibaca marfu yang jumlahnya ada 7. Fa'il, naibul fa'il, mubtada dan khobar, isim kana atau isim saudara-saudara kana, khobar inna atau khobar teman-temannya inna, saudara-saudara inna. Ini semuanya isim-isim yang dibaca marfu. Barakallahu fikum. Nah, isim-isim yang dibaca marfu yang berapa ini? 6 ya. 6 ini memiliki pengikut. Artinya diikutkan bacaannya marfu juga. Nah, bisa mengikuti fa'il, pengikut tersebut. Bisa mengikuti naibul fa'il. Bisa mengikuti mubtada. Mengikuti khobar. Mengikuti isim kana, mengikuti khobar inna. Pengikutnya ada 4 ya. Nah, maka disebut bab at-tawabi'. Tawabi itu para pengikut. Pengikut isim-isim yang rafa. Maksud pengikut di sini maksudnya bacaannya disamakan. Nah, nanti akan ada ketentuan-ketentuannya. Kalau yang diikuti itu marfu, karena memang babul marfu'at, isim-isim yang dibaca marfu', maka pengikut juga harus marfu'. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang diikuti fa'il, nah, maka pengikutnya juga harus mengikuti harokat fa'il. Fa'il hukumnya marfu', maka pengikutnya juga marfu'. Nanti akan kita lihat. Sudah dapat semuanya? Nah. Coba kita lihat. At-tawabi'u. Beberapa pengikut. Yang pertama, na'tun. Na'at. Kata lainnya, sifat. Na'at artinya apa? Sifat. Yang kedua, ataf. Atfun, ataf. Hafal saja istilahnya. Na'at, ataf. Yang ketiga, taukid. Bahasa kitanya penguat. Secara bahasa, taukid penguat. Yang keempat, badal. Secara bahasa, pengganti. Coba kita lihat pengikut yang pertama, an-na'tu awis sifatu. Na'at, kata lainnya atau disebut sifat. Apa pengertiannya na'at itu? An-na'tu awis sifatu huwa tabi'un yudhkaru libayani sifatin min sifatis min qablahu. Na'at atau sifat itu adalah sebuah tabi', sebuah pengikut, sesuatu yang mengikuti yuzkaru, yang disebutkan libayani sifatin, untuk menjelaskan satu sifat dari sifat-sifat isim sebelumnya. Jadi itulah yang disebut dengan na'at. Na'at atau nama lainnya sifat, sebuah tabir, suatu pengikut yang disebutkan untuk menjelaskan sifat dari sifat-sifat yang dimiliki oleh isim sebelumnya. Berarti memang dia mengikuti isim, ada isim yang di depannya yang diikuti. Diterangkan isim di depan tersebut bagaimana sifatnya. Misal dalam bahasa Indonesia, telah datang seorang murid yang rajin. Mana yang disebut kata sifat? Yang rajin. Telah datang seorang murid yang rajin. Bahasa kita. Nah, itulah dalam sifat. Kata rajin ini menerangkan sebuah seorang murid. Bagaimana sifat murid tersebut? Jadi menerangkan kata sebelumnya. Nah, jadi fungsi sifat seperti itu menjelaskan sifat yang dimiliki oleh isim sebelumnya. Nah, baik. Mislu contoh. Ja'at tilmidhu al-mujtahidu. Mana yang disebut sifat? Al-mujtahidu. Bagaimana cara mengartikannya? Telah datang seorang murid yang rajin. Nah, ini ya, al-mujtahidu. Inilah kata sifat. Itulah yang dimaksud dengan na'at atau sifat. Nah, telah datang seorang murid yang rajin. Maka kalimat al-mujtahidu, dia adalah sebagai tabi', pengikut terhadap kalimat apa? Sebelumnya. Kalimat mana yang diikuti? At-tilmidhu. Diikuti. Kalimat mujtahidu ini yudhkaru, disebutkan libayani sifatin, untuk menjelaskan satu sifat dari sifat-sifat yang dimiliki oleh sebuah isim sebelumnya. Mana isim sebelumnya? At-tilmidhu. Jadi mujtahidu ini seperti itu. Nah, sifat yang menerangkan keadaan tilmid. Nah, coba lihat harokatnya sekarang. Ja'at tilmidhu al-mujtahidu. Mana yang dimaksud dengan sifat? Al-mujtahidu. Mana yang disifati? At-tilmidhu. Bahasa Arabnya, mujtahidu. Na'tun na'at, yang disifati disebut man'ut. Apa? Man'ut. Jadi na'at man'ut. Na'atnya mujtahidu, tilmidu sebagai man'ut. Nah, arti yang disifati. Atau bahasa lain, al-mujtahidu sifat, kalimat tilmidu yang disifati namanya mausuf. Na'at man'ut atau sifat mausuf, sama saja. Nah, mausufun yang disifati. Nah, kalau kita lihat jumlah ja'at tilmidzul mujtahidu, ini jumlah apa? Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari apa? Fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Ja'a. Fi'il apa? Fi'il madhi. Mana fa'ilnya kalau begitu? At-tilmidzu. Fa'ilnya. Kenapa disebut fa'il? Si marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum. Ini jumlah dan fi'liyah. Terdiri dari fi'il dan fa'il. Apa hukumnya fa'il? Marfu. Nah, ja'at tilmidhu. Nah, ketika tilmid tersebut ingin kita terangkan bagaimana sifatnya, apakah dia orang rajin, apakah dia orang malas, apakah dia orang soleh, apakah dia bagaimana, terangkan, datangkan kata sifat. Yaitu apa? Ja'at tilmidhu al-mujtahidu. Nah, telah datang seorang murid yang rajin. At-tilmidzu yang diikuti, dan dia fa'il yang diikuti, harokatnya apa? Marfu. Maka dia pun sifat harus marfu. Al-mujtahidu. Ja'at-tilmidzu al-mujtahidu. Enggak boleh ja'at-tilmidzu al-mujtahida. Berarti enggak ngikuti kalau begitu. Nah, ini harus mengikuti. Bacaannya at-tilmidzu al-mujtahidu. Samakan bacaannya. Diikutkan bacaannya kepada at-tilmidzu. Kemudian at-tilmidzu ada alif lamnya? Ada alif lamnya. Maka sifatnya juga harus ada alif lamnya. At-al-mujtahidu. Ja'at-tilmidzu al-mujtahidu. Enggak boleh hilang alif lamnya. Enggak boleh ja'at-tilmidzu mujtahidun. Enggak boleh, harus ikut. Nah, siang disifatinya ada alif lamnya, dia pun harus ada alif lamnya. Nah, ma'rifat, ma'rifat. Contoh yang kedua. Ja'al waladun nasyitu. Ja'al waladu an nasyitu. Mana yang disebut sifat? An-nasyitu. Apa artinya an-nasyitu? Semangat. Telah datang seorang anak laki-laki yang semangat. Bersemangat. Nah, an-nasyitu. Coba perhatikan. An-nasyitu harokat apa? Marfu dia. Ya, tanda rafanya dhammah. Kenapa? Karena mengikuti al-waladu juga marfu. Nah, ya, ngikut saja. Enggak boleh baca al-ja'al waladun nasyita, ja'al waladu an-nasyiti. Nah. Ya. Jadi demikian dalam bahasa Arab, mudah. Nah, barakallahu fikum. Walaupun enggak ada harokatnya, tetap kita bisa baca. Nah, dari mana? Karena dari ilmu nahwu ini. Nah. Ja'al waladu an-nasyitu. Nah. Kenapa dibaca an-nasyitu? Karena mengikuti yang disifati yaitu al-walad. Kenapa dibaca an-nasyitu? Karena dia na'at. Na'at itu mengikuti man'utnya, mengikuti yang disifati. Nah. Baik. Contoh ke berikutnya. Ra'aitu at-tilmidza al-mujtahida. Kita lihat. At-tilmidza al-mujtahida. Saya melihat seorang murid yang rajin. Nah, coba lihat. At-tilmidza di sini sebagai objek yang dilihat. Berarti dalam bahasa Arab disebut apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih apa hukumnya? Mansub. Harus tilmidza, mansub dia. Karena sebagai maf'ul bih, objek. Maka kalimat sifatnya pun dalam harus mengikuti mansub. Al-mujtahida. Yang kita bahas yang menjadi na'at adalah al-mujtahida. Dia ngikut saja kepada kalimat sebelumnya. mengikuti yang disifati. Saya melihat seorang murid yang rajin. Nah, penyebab at-tilmidza mansub, apa penyebabnya? Menjadi apa? Menjadi maf'ul bih, objek. Apa hukumnya maf'ul bih? Man mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah karena isim mufrad. Contoh berikutnya. Ra'aitul walada an-nasyita. Saya melihat seorang anak laki-laki yang nam bersemangat. Al-walada an-nasyita. Nah. Jadi sebenarnya naat itu mudah, tinggal mengikuti harokat isim sebelumnya. Karena apa? Karena dia datang memang untuk menerangkan sifat isim sebelumnya. Nanti ada ketentuannya di bawah. Yang keberikutnya contoh. Nam marartu bitilmizi al-mujtahidi. Coba lihat. Marartu bitilmizi al-mujtahidi. Mana yang dimaksud sifat? Al-mujtahidi. Mana yang disifati? At-tilmidhi. Yang disifatinya majrur, maka sifatnya juga majrur. Nah. Kalau fi'il madhi marartu, mesti dia digandengkan dengan huruf ba, huruf jar ba. Marartu bi. Ya, kalimat marartu mesti dia bergandengan dengan huruf jar bi. Marartu bi. Itu mesti. Enggak boleh maratu at-tilmiza, enggak boleh. Harus maratu bit-tilmizi pakai bi. Maratu bit-tilmizi, maratu bi fulanin, maratu bil madrasati, maratu bil maqsafi. Harus pakai bi. Maratu bi Muhammadin, maratu bi Zaidin. Harus seperti itu. Kalimat mara. Artinya berpapasan, bertemu. Melewati. Nah, contoh berikutnya, marartu bil waladi an-nasyiti. Mana yang disebut sifat? An-nasyiti. Mana yang disifati? Al-waladi. Al-waladi majrur? Naam majrur. Kenapa majrur? Karena dahulunya huruf jar ba. Maka an-nasyiti juga harus dibaca majrur karena mengikuti isim sebelumnya. Naam. Yang termasuk bab yang marfu'atul asma, contoh nomor satu. Ya, bab kita, bab yang baru kita kenal, baru kita selesai, isim-isim yang dibaca marfu, contoh nomor satu ini. Ja'al tilmidhu nam al-mujtahidu. Ja'al waladu an-nasyitu. Ini yang baru kita pelajari bab marfu'atul asma. Nam barakallahu fikum. Coba buat contoh. Nam. Telah datang seorang guru yang soleh. Apa kita katakan? Ja'a al-mudarrisu as-solihu. Enggak boleh as-soliha, enggak boleh as-solih. Kalau mengikuti al-mudarrisu. Nah, telah datang seorang dokter yang pintar atau yang apa? Yang semangat. Nah, apa kita katakan? Ja'a at-tabibu an-nasyitu. Iya. Nah. Telah datang seorang insinyur. Telah datang seorang insinyur yang kuat. Nah, apa kita katakan? Ja'al muhandisu al-qawiyu. Ya. Nah. Muhandis. Muhandis apa? Insinyur. Nah. Telah datang seorang nam murid. Nah, seorang murid yang berakal. Apa kita katakan? Ja'at talibu berakal. Al-akilu. Berakal maksudnya pintar, cerdas. Al-akilu. Nah, inilah yang disebut dengan na'at. Kemudian, apa ketentuan-ketentuannya? Yang pertama sebut. Wajibu ayat ba'a an-na'tu man utahu fi. Wajibu dan wajib. Ayat ba'an na'tu, na'at itu mengikuti man utahu man'utnya. Fi dalam beberapa perkara sebagai berikut. Dan wajib na'at itu mengikuti man'utnya dalam beberapa perkara. Wajibu ayat ba'a an-na'tu man'utahu fi. Dan wajib na'at itu mengikuti man'utnya dalam. Nah, siapa yang bisa ngirab wajibu ayat ba'an na'tu man'utahu. Jumlah apa ini? Wajibu ayat ba'an na'tu man'utahu. Jumlah fi'liyah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Karena terdiri dari apa? Fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yajibu. Fi'il apa yajibu? Fi'il mudhari. Kenapa disebut fi'il mudhari? Didahului huruf mudhari'ah. Apa huruf mudhari'ahnya? Ya. Yajibu. Marfu, mansub, majzum. Marfu. Kenapa marfu? Kosong dari amil nasab dan amil jazm. Iya. Yajibu. Gak boleh yajiba. Gak boleh yajibi. Yajibu. Kenapa? Karena dia fi'il mudhari' yang kosong dari amil nasab dan amil jazm. Amil nasab seperti an, ya, lan, apa lagi? Kai, apa lagi? Izan, nam, ya, lamu kai, lamul juhud, nam. Amil jazm seperti apa? Lam, kemudian lamma, alam, alamma, lamul amr, begitu. Sudah kita lewati. Amil jazm, adawatun nasibah dan adawat al-jazimah. Nah, berarti yajibu fi'il mudhari. Berarti ini jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah, kenapa disebut jumlah fi'liyah? Karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya sudah kita ketahui, yajibu. Tinggal apanya yang kita cari? Fa'ilnya. Naam. Siapa yang bisa menyebutkan fa'ilnya? Mana fa'ilnya dari yajibu? Nah. Mana fa'il yajibu? Aba Umar. An-na'tu. Naam. Abu Abdurrahman. Domir. Domir apa? Mustatir takdirnya apa? Huwa kembali ke mana? Kembali ke belakang. Tidak ada ke belakangnya. Nah. Pada ini sudah disinggung tapi lupa. Karena jarang di apa? Karena satu kali saja saya sebutkan. Ya. Nah. Abah Ilda. Dalam bab fa'il sudah saya singgung. Terakhir, bahasan terakhir. Naam. Jadi fa'ilnya adalah ayat ba'a anna'tu. Fa'il terbentuk dari apa, Bailda? Fa'il yang terbentuk dari masdar mu'awwal. Saya katakan ini sering sekali dalam kitab. Fa'il yang terbentuk dari masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal yang tersusun dari an dan fi'ilnya. Ini dia. Coba lihat catatan ini. Ini namanya fa'il masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal. Ya. Ini sebagai fa'il. Sering sekali dalam kitab fa'ilnya berbentuk apa? Bukan isim marfu, tapi berbentuknya masdar mu'awwal dari an dan fi'il. An dan fi'il mudhari. Contohnya kemana apa? Dulu yajibu apa? Yajibu alaika apa? Antuson. Iya. Ini contoh. Yajibu alaika antuson liya. Mana fa'ilnya? Antuson liya. Iya. Kita lihat contohnya dulu, dicatatkan dulu. Ini fa'il. Fa'ilnya dari masdar mu'awwal. Yajib 'alaika an tasuma. Ya. Coba lihat catatan. Ini hanya sekedar mengingatkan. Jadi fa'ilnya terbentuk dari masdar mu'awwal an dan fi'ilnya. Naam. Diingat lagi? Naam. Kemudian secara terperinci an yatba'annatu. Yatba'a fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Marfu, mansub, majzum. Mansub. Kenapa mansub? Kalau dimasuki amil nasab. Apa amil nasabnya? An. Jadi bacanya an yatba'a. Kenapa atba'a as yatba'u? Ini fi'il mudhari yang didahului oleh amil nasab. Namanya fi'il butuh kepada apa? Fa'il. Mana fa'ilnya yatba'a? Anna'tu. Anna'tu ini sebagai fa'il dari yatba'a. Nah, coba gandengnya. Nah, seperti itu. Sebenarnya dalam kalimat. Yajibu ayat ba'anna'tu man'utahu. Jadi fa'il dari yajibu adalah jumlah. Jadi an, apa? Masdar mu'aw. Mu'awal. Fi'il mudhore. An dan fi'il mudhore dan fa'ilnya. Anna'tu sebagai fa'il. Fa'il dari yatba'a. Maka an kemudian yatba dan fa'ilnya natu fi mahalli rafin sebagai fa'il dari yajibu. Fa'il masdar mu'awwal. Kemudian man'utahu, man'utnya man'utahu sebagai maf'ul bih dari nam yajibu. Apa ya dari yatba'u? Yatba'a. Ini hanya sekedar mengingatkan kita kepada inti. Barakallahu fikum. Naam, inti wajib na'at itu mengikuti man'utnya fi dalam yang pertama. Fi i'rabihi dalam i'rabnya. Na'at wajib mengikuti man'utnya yang pertama dalam i'rabnya. Ingat ya. Wajib dan wajib na'at mengikuti man'utnya dalam i'rabnya satu. Yang dimaksud i'rab yang mana? Marfu, apalagi mansub, apalagi majrur. Ya. Berarti na'at wajib mengikuti man'utnya dalam marfu, mansub, majrurnya, dalam i'rabnya. Ini ketentuannya. Jadi kalau man'utnya marfu, maka na'atnya juga marfu. Kalau man'utnya mansub, maka na'atnya juga mansub. Kalau man'utnya majrur, maka na'atnya pun harus majrur. Kenapa? Karena na'at wajib mengikuti man'utnya dalam i'rabnya. Apa maksudnya Rob? Marfu, keadaan marfu, mansub majrurnya. Coba contoh di atas, perhatikan. Nah. Atau di bawah dulu, lihat langsung di bawah contohnya. Ustazun jadidun. Apakah artinya? Pakai haza ya. Haza ustazun jadidun. Ini adalah ustaz yang baru. Ini adalah guru baru. Iya. Mana yang maksud na'at? Jadidun. Nah, mana yang maksud man'ut? Ustazun. Ustazun keadaannya apa? Marfu. Maka na'atnya pun marfu. Jadidun. Iya. Kenapa? Karena wajib mengikuti. Na'at wajib mengikuti man'utnya dalam i'rabnya. I'rab maksudnya marfu, mansub, majrurnya. Ustazan jadidan. Seperti ro'aitu. Ro'aitu ustazan jadidan. Saya melihat seorang guru yang baru. Nah, ustazan mansub. Sebagai man'ut yang disifati. Maka sifatnya juga harus mansub. Na'atnya juga harus mansub. Maka dibaca jadi, jadidan. Saya ulangi. Barakallahu fikum, dan wajib na'at itu mengikuti man'utnya yang pertama di dalam i'rabnya. Apa maksudnya i'rab? Marfu, mansub, majrurnya. Nah. Satu. Yang kedua. Dan wajib na'at itu mengikuti man'utnya fit tazkiri wa ta'nisi. Di dalam masalah tazkir muzakkar wa ta'nis dan di dalam mu'annasnya. Wajib na'at itu mengikuti man'utnya dalam muzakkar dan mu'annasnya. Artinya bagaimana? Kalau man'utnya muzakkar, na'atnya juga harus muzakkar. Kalau man'utnya mu'annas, maka na'atnya juga harus mu'annas. Kenapa? Karena wajib na'at mengikuti man'utnya dalam muzakkar dan mu'annasnya. Contoh. Rajulun salihun. Rajulun muzakkar? Muzakkar. Sifatnya juga harus muzakkar. Salihun. Misalkan pakai haza. Haza rajulun salihun. Ini seorang laki-laki yang salih. Muzakkar muzakkar. Kalau yang disifatinya mu'annas, maka sifatnya juga harus mu'annas. Contoh. Imra'atun salihatun. Hadihi imra'atun salihatun. Ini adalah seorang wanita yang salihah. Nah, sama. Muzakkar, muzakkar, mu'annas, mu'annasnya. Dua. Yang ketiga. At-ta'rifu wa tankiru. Dan wajib na'at mengikuti man'utnya fit ta'rifi wa tankiri. Dalam masalah ta'rif. Ta'rif itu ma'rifat. Dan tankir dan nakirahnya. Nanti akan datang setelah marfu'at baru pengenalan terhadap ma'rifat dan nakirah. Nah. Al-muhim sekarang. Yang ketiga. Dan wajib na'at mengikuti man'utnya dalam ma'rifat dan nakirahnya. Contoh. Al-hadithu as-sahihu. Apa artinya? Hadis yang sahih. Al-hadithu sebagai man'ut, ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Apa tanda ma'rifatnya? Ada alif lam. Ya, ada alif lam ini sebagai tanda ma'rifat. Kemudian datang sifatnya as-sahihu sifatnya. Marifat atau nakirah? Marifat. Apa tanda marifatnya? Alif lam. Ya. Jadi al-hadithu as-sahihu. Hadzal hadithu as-sahihu. Ini adalah hadis yang sahih. Nah. Kemudian hadisun sahihun. Sama arti hadis yang sahih. Hadisun marifat atau nakirah hadisun? Nakirah. Sebuah hadis yang sahih. Apa tanda nakirahnya? Ada tanwin. Tidak ada alif lamnya. Hilang alif lamnya. Itu namanya nakirah. Umum. Dalam sebuah hadis yang sahih. Nah. Sahihun sebagai sifatnya. Nakirah juga, enggak ada alif lamnya. Iya, karena memang mengikuti apa? Mengikuti man'utnya. Naam. Ini tiga. Yang terakhir, dan wajib na'at mengikuti man'utnya. Fil ifradi wa tasniyati wal jam'i. Dan wajib na'at mengikuti man'utnya fil ifrad di dalam mufrad, musanna dan jamaknya. Ini keempat. Wajib na'at mengikuti man'utnya dalam masalah mufrad, musanna dan jamaknya. Apa artinya? Kalau man'utnya mufrad, maka na'atnya juga harus mufrad. Kalau man'utnya musanna, maka na'atnya juga harus musanna. Kalau man'utnya jama', maka na'atnya juga harus jama'. Contoh. Yang pertama, rajulun muslimun. Hadza rajulun muslimun. Ini seorang laki-laki yang muslim. Mana man'utnya? Rajulun. Mufrad, musanna, jama' rajulun, mufrad. Maka sifatnya pun harus mufrad. Muslimun. Iya. Seorang laki-laki yang muslim. Nah. Ini di dalam masalah mufradnya. Baik mufrad muzakkar atau mufrad muannas. Imra'atun muslimatun. Imra'atun mufrad, musanna, jama' mufrad, mufrad muannas. Naam, maka sifatnya pun harus mufrad muannas, muslimatun. Seorang wanita muslimah. Ini di dalam mufradnya sama, antara na'at dan man'ut harus sama. Mufrad, mufrad. Man'utnya mufrad, na'at juga mufrad. Yang kedua, rajulani muslimani. Mufrad, musanna, musanna, jama' rajulani. Musanna. Musanna, isim yang menunjukkan dua. Dua orang laki-laki. Nah, muslimani, yang muslim. Ini, muslimani juga musanna. Kenapa? Karena na'atnya, man'utnya musanna, maka na'atnya pun harus musanna. Harus sesuai. Nah, ya. Imra'atani muslimatani. Dua orang wanita yang muslimah. Imra'atani musanna muannas, juga sifatnya musanna muannas. Nah. Barakallahu fikum. Harus sesuai. Na'at dan man'ut dari sisi mufrad, musanna dan jamaknya. Rijalun muslimuna. Rijalun mufrad, musanna, jama'. Jama'. Jama' apa? Jama' taksir. Nah, maka sifatnya pun harus jama'. Walaupun jama'nya berbeda. Bisa jama' taksir dan jama' muzakkar bisa. Coba lihat. Muslimuna. Jama' apa ini? Jama' muzakkar. Tidak mengapa. Yang penting sama-sama jama'. Nah, rijalun jama' na' man'utnya, muslimuna na'atnya juga harus jama'. Tanda rofanya berbeda. Rijalun tanda rofanya apa? Dhammah karena jama' taksir. Muslimuna tanda rupanya apa? Waw karena jama' mudzakkar salim. Yang penting sama-sama jama'. Karena na'at dan man'ut harus sesuai dari sisi mufrad, musanna dan jama'nya. Nisa'un muslimatun. Beberapa wanita yang muslimat. Nah, beberapa wanita muslimah. Nisa'un jama'. Iya, jama' apa? Jama' taksir. Nah, muslimatun juga jama'. Jama' apa? Jama' mu'annafis salim. Nah, ya. Ini ketentuan na'at dan man'ut. Jadi, empat perkara ini di dalam na'at dan man'ut harus diperhatikan. Pertama, na'at dan man'ut. Na'at wajib mengikuti man'utnya di dalam masalah i'rab, harokatnya. Yang kedua, di dalam masalah tazkir dan ta'nits, muzakkar mu'annatsnya. Yang ketiga, dalam masalah ma'rifat dan nakirahnya. Yang keempat, dari sisi bilangannya, mufrad, musanna, jama'nya. Barakallahu fikum. Jadi empat perkara harus sesuai, wajib na'at mengikuti man'atnya. Coba contoh dulu, lihat terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebelum kita lanjut na'at hakikin mansababi. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, itu seorang laki-laki yang hitam. Hitam termasuk sifat. Apa bahasa Arabnya itu? Apa bahasa Arabnya laki-laki? Apa bahasa Arabnya hitam? Kira-kira enam. Abadnan. Itu laki-laki hitam. Apa kita bahasa Arabkan? Itu apa bahasa Arabnya itu? Zalika. Nah, coba. Zalika rajulun nam hitam. Saudun. Nah, yang hitam. Aba Abdurrazak. Yang hitam. Terserah mau pakai alif lam atau kasih dan tidak apa-apa. Hadza rajulun. Apa yang hitam? Aswadu. Aswad. Nah. Ya. Hadza apa zalika ya? Ingat ya. Itu kan? Zalika itu. Zalika. Rajulun. Aswadu. Nah. Ya. Rajulun aswadu. Laki-laki yang hitam. Nah. Ini lihat harakat yang pertama. Na'at wajib mengikuti apa? Man'utnya dalam masalah i'rab. Ini marfu? Marfu. Man'utnya marfu. Mana na'atnya? Aswadu. Marfu? Marfu aswadu. Cuma bedanya ini ditanwin beda. Kenapa aswadu dan tanwin? Karena itu lagi real. Sorry. Sama-sama marfu. Nah. Kenapa ini? Al-wasfiyah ma'awasfiyah fi'il. Nah. Baik. Kemudian. I'rabnya sudah sama. Marfu, marfu. Yang kedua. Dalam muzakkar dan mu'annasnya. Ketentuan kedua. Muzakkar dan mu'annasnya. Rajul muzakkar atau mu'annas? Muzakkar. Aswadu juga muzakkar. Sama? Sama. Harus aswadu. Ketentuan ketiga. Ta'rif dan tankir. Rajul nakirah atau marifat? Nakirah. Kalau tidak ada iklamnya. Ini juga apa? Nakirah juga tidak ada iklamnya. Ketentuan yang terakhir yang keempat. Mufrad. Musanna dan jamak. Rajul apa? Mufrad. Aswadu juga? Cocok. Sesuai dengan ketentuan na'at dan man'ut. Barakallahu fikum. Nah, Seperti itu. Itu perempuan hitam. Perempuan hitam. Aba Yazid. Apa kita katakan? Tilka. Itu untuk perempuan tilka. Tilka imra'atun sauda'u. Tilka il ro'atun. Apa? Sauda'u. Sauda'u. Sauda'u. Asal untuk laki-laki mengatakan sauda untuk mana? Marfu, marfu. Nah, ya. Ini muannas, ini juga muannas. Sauda. Gunakannya aswad. Nah. Artinya sama. Ini seorang wanita, itu seorang wanita yang berkulit hitam. Nah. Imratun sauda. Hah? Ya, sauda untuk muannas. Aswad untuk muzakkar, sauda untuk muannas. Yang sama-sama artinya hitam. Ya. Nah. Yang ketiga. Pada bulan lalu. Pada bulan lalu. Nah, Aba Ahbab. Pada bulan lalu. Fi syahril madhi. Nah. Fi. Nah. Kali pelan ya. Fi syahril. Syahril al-madhi. Ini pada bulan lalu. Al-madhi. Kalau enggak pakai pelan apa? Di syahrin ma bin. Nah. Kalau yang berkira apa? Di syahrin. Nah. Di syahrin. Ada di pelanin. Syahrin ma bin. Nomor empat. Pada tahun lalu. Apa tahun? Sana. Apa kita katakan? Fi sanatin. Fi sanatin. Fi sanatin. Ma diatin. Karena sanatin mana? Ya. Ya. Fi sanatin. Nah. Apa? Ma madiyatin. Fi sanatin madiyah. Ini pada tahun lalu. Fi sanatin madiyah. Ini kan sauda termasuk sulat dan salib. Kita lihat alif talis membedah di luar dan salib ini. Asya, sauda, sohro, alif talis dalam sulat dan salib. Termasuk sulat dan salib. Naam. Iya. Kenapa pakai madiyatin? Kenapa pakai madiyatin? Sanatin muzakkar atau muannas? Sanatin? Sanatin muzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa apa tanda muannasnya? Ta. Kamar musaf. Iya. Makana itu juga harus apa? Harus muannas. Ketentuan nomor 2. Apabila dan wajib naatnya mengikuti manutnya dalam muzakkar dan muannasnya. Sanatin muannas maka madhiyatin juga harus muannas. Iya. Pokoknya naat wajib mengikuti manutnya dalam 4 perkara. Nomor 5. Ini anak laki-laki yang sungguh-sungguh. Apa arti ini? Indak ya man. Naam Aba Marwazi. Hadza anak laki-laki. Waladun yang sungguh-sungguh. Mujtahidun. Nah. Ya. Hadza. Waladun. Mujtahidun. Ya. Ini pertama marfu. Kemudian apa? Muzakkar. Ya, waladun muzakkar. Mujtahidun muzakkar. Kemudian ma'rifat dan nakirah. Ini juga nakirah. Ini mufrad, ini juga mufrad. Ya. Hadza waladun mujtahidun. Terus nomor 6. Ini 2 anak laki-laki yang sungguh-sungguh. Aba Talha. 2 orang. Hadzani. Contoh 2 orang. Orang hadzani. Ya. Hadzani terus. Waladani. Terus. Mujtahidani. Mujtahidani. Ya. Ya. Jadi mana juga mana? Emkana minum. Hada waladani mujtahidani. Hadani mujtahidani. Waladani mujtahidani. Nah. Hadani untuk 2 laki-laki. Hada untuk 1 orang laki-laki. Ini si besarah. Ini kan hadzani waladani jumlah apa? Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Hadzani. Hadzani mubtada termasuk dari isim mabni. Naam. Dari isim isyarah. Khobarnya mana? Waladani. Ya. Khobarnya walada, waladani. Nah, khobar hukumnya apa? Marfu. Mubtada dan khobar harus sesuai antara nam mufrad, musanna dan jamaknya. Di sini mubtadanya musanna, khobarnya juga harus musanna. Walaupun tandanya berbeda, tidak apa-apa. Kemudian mujtahidani sebagai apa? Naatnya. Iya, naatnya nam. Sama harus mengikuti manutnya dalam musanna muzakarnya. Nomor 7. Ini anak laki-laki yang sungguh-sungguh. Apa salah ya contohnya? Apa nomor 6? Hah? Apa nomor 7? Apa? Sama nomor 7. Nah, nomor 7 berarti jamaah ya. Ini beberapa anak laki-laki yang sungguh-sungguh gitu ya. Nah, berarti yang cetakan lama yang benar. Cetakan baru salah. Ini beberapa anak laki-laki yang sungguh-sungguh. Ya. Nah, nomor 7. Nah. Apa berarti bahasanya? Jamaah haula ya. Ini untuk mufrad dan musanna jamaah. Ini haula ini untuk jamaah. banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Haulai. Ya. Haulai apa? Auladun. Auladun apa? Mujtahiduna. Mujtahiduna. Ya. Ini adalah beberapa anak laki-laki yang rajin. Dua-duanya berdapat berjamaah, dua jamaah, dua kau, dua tanah di jamaah. Nah, ya. Mujtahidun jamaah apa? Taksir. Sifatnya mujtahidun jamaah apa? Mudzakkar. Dua-duanya. Nah. Nomor 8. Ini anak perempuan yang bab lain ini. Ini harus kembali ke bahasan atas lagi. Nah, sudah cukup sampai nomor 7 latihan untuk naat yang pertama. Lanjut, 6 ada naat yang lain di atas. Baik. Matangkan dulu naat yang pertama. Naat wajib mengikuti manutnya dalam 4 perkara. I'rab, muzakkar, muannas, ma'rifat nakirah, mufrad, musanna jamaknya. Naam. Ya. Baik. An-na'tu naat itu barakallahu fikum dibagi menjadi 2. Yang pertama hakikiyun, naat hakiki. Naat hakiki itulah naat-naat yang sudah kita pelajari tadi. Itu semuanya naat hakiki. Naat yang langsung, yang jatuh langsung setelah manutnya. Dan mengikuti tadi dalam 4 perkara itu. Nah, naat hakiki namanya. Naat yang jatuh langsung setelah manutnya. Nah. Barakallahu fikum. Dan terbentuk dari isim dhahir. Contoh naat hakiki. Ja'a rajulun salihun. Mana yang disebut, yang dimaksud dengan yang disebut dengan naat? Aba Nabil. Salihun. Mana manutnya? Rajulun. Rajulun nakirah. Naam, karena tidak ada alif lamnya. Naatnya juga apa? Manutnya nakirah, naat juga harus nakirah, enggak ada alif lamnya. Ja'a rajulun salihun, jumlah apa ini Abah Ghassan? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Ja'a, mana fa'ilnya? Rajulun. Kenapa disebut fa'il? Karena terletak setelah fi'il ma'lum. Salihun sebagai apa, Mbak Asia? Fa'il kedua. Na'at. Ini bab kita ini. Ini rajulun sebagai na'atnya. Ya, rajulun sebagai na'at. Kenapa dibaca marfu? Karena mengikuti apa? Man'utnya. Rajulun, dua kedudukannya. Kedudukan pertama fa'il, kedudukan kedua man'ut. Ya. Naam. Ja'at imra'atun salihatun. Mana yang dimaksud dengan na'atnya? Naam. Abah Hakim. Salihatun disebut na'at. Mana man'utnya? Imra'atun. Jumlah apa ja'at imra'atun salihatun? Aindak. Naam. Aba Zuhair. Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Nah, jumlah yang terbentuk dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Ja'at. Mana fa'ilnya? Imra'atun. Nah, jumlah fi'liyah. Salihatun sebagai apa? Aba Ramdhani. Sebagai sifat. Nah, nama lain na'at adalah si sifat. Nah, sifat mengikuti mausufnya, naat mengikuti manutnya. Ini yang dimaksud dengan sifat atau naat hakiki. Yang kedua, naat itu ada yang disebut dengan naat sababiyun sababi. Naat sababi. Naat sababi adalah naat yang merafakkan isim dhahir setelahnya. Naat sababi adalah naat, sebuah naat yang merafakkan isim dhahir setelahnya. Contoh. Ja'a rajulun salihatun zaujatuhu. Telah datang seorang laki-laki yang salihah istrinya. Telah datang seorang laki-laki yang salihah istrinya. Nah. Baik, mana yang disebut dengan naat sababi? Nah, jawabannya apa? Solihatun, yang solihah. Iya kan? Telah datang seorang laki-laki yang solihah. Apanya? Istrinya. Nah, berarti yang dimaksud naat sababi yang mana? Solihatun. Ya, solihatun sebagai naat sababi. Dalam naat sababi tidak lagi berlaku ketentuan yang empat tadi dalam naat hakiki. Ketentuan yang empat itu adalah ketentuan yang berlaku pada naat hakiki. Kalau naat sababi tidak berlaku. Coba lihat. Rajulun muzakkar salihatun muannas. Nah. Iya. Nah. Ja'a rajulun salihatun zaujatuhu. Naat sababinya lah salihatun. Mana manutnya? Tetap rajulun yang disifatinya rajul. Telah datang seorang laki-laki yang salihah istrinya. Salihatun ini apa? Naat. Apa tadi pengertiannya apa? Naat yang merofakan isim zahir setelahnya. Mana yang dirofakan? Zaujatuhu. Iya. Marfu dia? Marfu. Nah, kenapa dia marfu? Karena diropakan oleh naat sababi salihatun. Nah, kenapa marfu? Ada yang bertanya. Jadi apa dia kenapa marfu? Zaujatuhu. Ini ilmu lain lagi nih. Ilmu baru nih. Nah. Enggak usah bingung dengan fa'il. Zaujatuhu adalah sebagai fa'il. Tetapi fa'il yang dirofakan bukan oleh fi'il. Tetapi dirofakan oleh isim yang beramalan seperti fi'il. Yaitu solihatun. Ini enggak usah dianggap bingung. Enggak usah tahu sebagai apa, enggak usah lah. Nanti fa'il, matangkan fa'il. Nah, kalau pengen tahu seperti itu. Nam, untuk mengetahui tadi naat sababi adalah naat yang merupakan isim dhahir setelahnya. Sebagai apa? Sebagai fa'il. Nam, fa'il yang marfu bukan karena ada fi'il, tetapi nam, dengan sebab isim yang beramalan seperti fi'il. Yaitu salihatun. Sekarang buat saja contoh seperti itu. Ja'a rajulun zaujatuhu salihatun zaujatuhu. Telah datang seorang kepala sekolah yang mobilnya baru. Nah, apa kita katakan? Ja'a mudirun yang baru mobilnya. Jadi datun sayyaratuhu. Gitu. Ya, gampang ya. Ja'a mudirun jadi datun sayyaratuhu. Telah datang seorang dokter yang luas rumahnya. Apa kita katakan? Ja'a tabibun yang luas. Wasi'atun rumahnya, baituhu. Iya. Itu dia. Nah. Telah datang seorang wanita yang suaminya soleh. Ja'at imra'atun salihun zaujuha. Iya. Ini nasab apa? Nasab babi. Buat sebanyak-banyaknya. Kalau ini enggak diungkapkan, lupa ini. Kenapa? Nasab babi ini. Telah datang seorang murid yang bapaknya solih. Yang solih bapaknya. Nah, apa kita katakan? Ja'a talibun salihun abuhu. Nah. Iya, ja'a waladun atau talibun salihun abuhu. Enggak. Nah. Kayaknya ketentuan itu untuk nah kakeki. Ada satu ketentuan nanti akan saya sebutkan. Satu aja. Nah. Contoh kedua. Ja'at imra'atun salihun zaujuhu. Lihat. Telah datang seorang wanita yang salih suaminya. Hampir seperti apa? Seperti apa? Ketika di bab mubtada khobar? Seperti bab apa? Hah? Nah, mubtada khobar yang khobarnya berbentuk apa? Jumlah ismiyah. Iya, hampir seperti itu. Nah. Coba khobar jumlah ismiyah. Ar-rajulu abuhu ghaniyun. Kan begitu. Laki-laki itu bapaknya seorang yang kaya. Nah. Ketentuan di dalam nasab babi satu saja. Apa ketentuannya? Nah, di dalam masalah i'rabnya, nasab babi mengikuti man'utnya. Nah, dalam masalah apa? Dalam masalah i'rabnya, nasab babi mengikuti man'utnya. Di dalam muzakkar dan muannasnya nasababi mengikuti isim setelahnya atau fa'ilnya. Nah, itu saja ketentuannya. Dalam masa i'rab nasababi mengikuti apa? Man'utnya. Marfu-marfu. Mansub-mansub. Majrur-majrur. Tetapi di dalam masalah muzakkar dan muannasnya, na'at sababi mengikuti isim setelahnya atau fa'ilnya. Nam, ja'at imra'atun salihun. Nam. Zawjuha, nam. Zawjuha sebenarnya. Yang benar zawjuha. Yang soleh suaminya. Zawjuha. Nam, ini zawjuha. Nam, salah. Yang benar zawjuha. Karena hanya kembali kepada imra'atun. Ya. Zawjuha. Zawjuha lahir. Nam. Dibenarkan dalam cetakan baru zaujuhu tertulis. Yang benar zaujuha alifnya. Ya, cetakan lama benar kayaknya. Jauh juga benar, cetakan lama. Kalau cetakan lama benar. Yang zaujuhu contohnya salah. Ja'at imratun salihun zaujuha. Itulah na'at sababi. Sebuah na'at yang merofakan isim zahir setelahnya. Nah, ketentuannya na'at sababi dalam i'rabnya mengikuti man'utnya. Dalam muzakkar dan muannasnya mengikuti isim setelahnya. Nomor 8. Coba lihat nomor 8. Terjemahkan dalam bahasa nomor 8. Yang tadi nomor 7 ya. Sekarang nomor 8. Ini anak perempuan yang bapaknya soleh. Apa bahasa Arabnya ini? Untuk perempuan? Nah, untuk perempuan berarti hadihi. Anak perempuan? Bintun. Anak perempuan. Hadihi bintun. Yang bapaknya soleh. Solehun abuha. Nam, hadihi bintun solehun abuha. Nam. Hadihi. Nam. Bintun. Kemudian apa? Solehun abu abuha. Nah, ya ini nak. Ah? Nah, tidak. Tapi apa? Nasnya berupa jumlah. Bismillah. Ya. Nanti kita gabung. Baik. Hadihi bintun salihun abuha. Nomor 9. Ini anak laki-laki yang ibunya solihah. Indak, Yaman. Aba Talha. Ini anak laki-laki yang ibunya solihah. Hadza waladun yang solihah ibunya. Yang solihah ibunya. Hadza waladun. Halo Mas. Nah, hadza waladun solihatun ummuhu. Ya, na'atnya, nasababi. Nah. Nomor sana terakhir. Ilmu yang bermanfaat lebih baik daripada harta yang banyak. Ini na'at apa ini kira-kira? Ilmu yang bermanfaat lebih baik daripada harta yang banyak. Kira-kira na'at apa ini? Na'at hakiki. Bukan na'at sababi. Na'am. ilmu yang bermanfaat lebih baik daripada harta yang banyak. Naam. Darman, coba diterjemahkan apa? Ilmu yang bermanfaat. Apa bahasa Arabnya? Keras. Hah? Ilmu yang bau. Nah, takik ini. Nah, takiki buat. Aba Yazid. Tulang. Nah, al ilmu mubtada ma'rifat. Al ilmu. Apa? An-nafi'u atau nafi'un? Yang benar? Ingat, an-nafi'u. Harus sesuai ma'rifat, ma'rifat. Ya. Marfu, marfu. Mufrad, mufrad. Muzakar, muzakar. Sesuai? Sesuai. Ilmu yang bermanfaat. Apa lebih? Lebih baik. Apa? Ahsanu atau? Khairu atau? Afdalu boleh. Antum mau pakai afdalu. Boleh. Khairu boleh. Ahsanu boleh. Mana antum pilih? Afdalu. Afdalu. Daripada harta yang banyak. Minal? Ayo, harus benar ini. Abah Ali, Abah Ali. Apa? Lebih baik daripada? Lebih baik daripada harta yang banyak. Ilmu yang bermanfaat lebih baik daripada harta yang banyak. Nah. Ayo, Abah Ali, apa? Al-ilmu nafi'u afdalu. Min? Min malin kasirun. Kasir. Hah? Kasir, kasirun? Kasiru. Al-ilmu nafi'u afdalu min malin kasiru. Aba Nam, Aba Gosan. Min malin kasirin. Nah, Aba Dhani, mana yang benar? Min malin kasirin, min malin kasirin. Min malin kasirin. Kenapa? Mengikuti yang namanya na'at. Mengikuti apa? Manutnya. Kalau manutnya majrur, na'atnya juga harus majrur. Nah. Min malin kasir. Kemana? Hah? Ini sudah selesai ilmu nafi ini. Na'at manut ini. Sudah selesai. Ini manut lagi. Ya. Ini min malin kasir. Kalau ada liplamnya apa? Kalau liplam? Minan? Minal mali al kasiri. Ya, pada Islam. Bisa ini, bisa ini. Baik. Saya tanya. Al ilmu nafi'u afdalu min malin kasirin. Jumlah apa? Jumlah ismiah. Kenapa sebab jumlah ismiah? Terdiri mubtada wa khobar. Mana mubtadanya? Al ilmu. Ini mubtada. Mana khobarnya? Saya langsung khobar saya. Mana khobarnya? Mana khobarnya? Mana khobarnya? Mana khobarnya? Khobar adalah kalimat yang paling menerangkan keadaan mubtada. Mana yang paling kalimat yang menerangkan kan saudara? Afdalu ini khabarnya. Khabar. Ini apa itu sebagai apa? Ini yang bahasan kita ini na'at ini. Ini na'atnya. Ilmu yang bermanfaat itu lebih afdal, lebih baik daripada harta yang banyak. Ini juga mubtada khabar. Ini mubtada. Amalah khabarnya ini afdal. Ini afdal sebagai apa? Na'at sifat. Sifat apa? Ya. Min malin. Malin ini kaitan dengan na'at malin. Man'ut, kasir, sebagai na'at. Iya. Sifat kan begitu. Terbanyak-banyak. Intinya tadi, enggak ada lepas dari dua jumlah ini. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Itu inti yang dipegang. Adapun tambahannya ada na'at nanti, ada tau, ada tambahannya. Nah. Ya. Jumlah hanya dua. Enggak ada ketiganya. Gampang ya bahasa Arab, kan dua jumlah itu. Nah. Ya. Iya, betul. Kenapa malin? Karena didahului min, min huruf jar, min malin. Nah, penyebab jadi majrur, malinnya. Kasirin kenapa dia majrur? Karena ngikuti malin, gitu. Sebagai apa? Sebagai na'at. Karena na'atnya apa? Man'utnya majrur. Maka dia na'atnya harus majrur. Nah, ya begitu. Ilmu yang bermanfaat lebih baik daripada harta yang banyak. Nah, ini contoh na'at hakiki. Jadi, jangan sudah kita fokus kepada sababi lupa na'at hakiki. Jangan. Nah, ya, begitu. Gabung ilmunya, digabungkan. Nah. Na'at hakiki tetap berlaku hukum yang empat tadi. Harus sesuai dari yang robnya, sesuai dari muzakkar muannatsnya, sesuai dari ma'rifat dan nakirahnya, sesuai dan mufrad, mu'asanna, jama'nya. Nah. Coba praktekan di dalam tamrin ini. Nah, coba lihat. Tamrin sahih ma tarahu khata'an. Benarkan apa yang Anda lihat keliru. Praktekan na'at hakiki dan ketentuan-ketentuannya. Nah, coba lihat. Yang pertama, ja'a abuka ghaniyan. Artinya telah datang bapakmu yang kaya itu. Mana yang keliru, Aba Umar? Ghaniyan keliru dia. Nah, yang benar apa? Ghaniyun. Ja'a abuka ghaniyun. Kita bahas jawaban Abu Umar. Ja'a abuka ghaniyun. Atau ada yang lain lagi juga. Selain jawaban Abu Umar. Ja'a abuka ghaniyun. Ini jawaban Abu Umar. Abu Dani, apa jawabannya? Sama. Aba Asia? Sama. Aba Ramdhani? Sama. Aba Abdul Razak? Sama. Aba Ali? Sama. Aba Adnan? Sama. Aba Ilda? Sama. Aba Sauda? Aba Nam? Aba Sifar Nam? Bahrul? Abu Man? Sama juga. Aba Hakim? Aba Hudzaifah? Aba Taib Nabil? Belum tahu. Naam. Aba Ahbab? Sama. Nah, Aba Yazid. Ya Abaka Gonian, masya Allah. Abu Yazid, jumlah apa Abu Yazid? Ya Abaka Gonian. Jumlah fi'liyah. Kenapa itu jumlah fi'liyah? Fi'il dan fi'il. Mana fi'ilnya? Mana fi'ilnya? Mana fi'ilnya? Ja'a. Fi'ilnya ja'a. Karena itu mengatakan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan. Mana fi'ilnya? Ja'a. Mana fa'ilnya? Apa hukumnya fa'il? Abaka marfu atau mansub? Salah benar. Berarti ja'a gonian, abaka gonian bersalah jala, salah atau benar? Salah. Antum yang jawab sendiri. Jawaban antum salah, menurut antum juga salah ya. Nah. Kita bahas saja. Aba Marwazi mungkin saja. Sama ya. Aba Ghassan? Sama. Aba Zuhair? Hah? Ja'a Abuka Al-Ghaniyu. Aba Talha? Sama. Aba Abdurrahman? Ja'abuka al-ghaniyu. Aba Imam? Nah, Aba Ahbab? Sama. Ya. Coba lihat ketentuan-ketentuan ini. Satu saja. Nah. Ja'a Abuka Gonian, kan begitu ya? Gonian. Tadi yang jawab Goniun. Goniun. Tadi jawab lagi Al-Goniun. Nah. Na'at harus mengikuti manusia dalam berapa perkara? Empat perkara. Yang pertama? Irobnya. Abuka marfu? Tanda rafanya apa? Wawu. Gonian marfu atau mansub? Salah. Yang benar berarti apa? Harus marfu nanti goniun. Abuka barakallahu fikum muzakkar muannas. Muzakkar goniun muzakkar muannas. Sesuai. Abuka nah barakallahu fikum ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat atau nakirah? Bapakmu. Ma'rifat. Bapakmu itu sudah terjelas. Ma'rifat ya. Ma'rifat. Ini ma'rifat ya. Apa tanda ma'rifatnya? Kail domir nih. Bapakmu sudah kira bapakmu. Nah, sudah semangat bapak kita nih. Ma'rifat karena disandarkan kepada apa? Domir. Ya, domir termasuk ma'rifat. Berarti goniun, ma'rifat kalau kira? Natiro, goniun, natiro. Benar apa salah sesuai atau tidak? Tidak sesuai. Maka yang sesuai yang? Al-goniyu. Baru sesuai. Karena ini marifat, ini proses marifat. Iya. Berarti dua kekeliruannya dalam kalimat ja'abuka goniyu. Iya. Dua kekeliruan. Yang pertama tidak sesuai dari i'rabnya. Yang kedua tidak sesuai dari si marifat dan mudzakkarnya. Iya. Itu secara arti dalam bahasa kita. Bahasa Arab begitu ketentuannya. Ilmu nahunya. Iya, enggak ada alif lamnya. Kenapa? Nah, kita harus sesuai. Wallahu a'lam. Nah. Insyaallah kita latihan nanti malam nih. Harus betul-betul dibaca dulu, dimurajaah dulu naat ketentuannya. Naam, naat hakiki, kemudian praktekan. Antum lihat-lihat contoh-contohnya ini. Oh, ini salah ini. Oh, yang benar seperti ini. Praktekan apa syarat ketentuan naat syadadi. Hakiki. Naam. Kalau naat sababi ketentuan cuma satu saja. Iya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan. Barakallahu fikum. Makin terbuka. Naam. Makin berilmu. Naam. Barakallahu fikum. Di dalam Al-Quran antum bisa lihat. Naam. Coba lihat. Di dalam Al-Quran. Sambil memurojaah. Isim-isim yang marfu. Mana isim-isim yang marfu? Sudah kenal isim yang marfu. Tanyakan kepada diri sendiri sebagai apa ini. Nah, sudah selesai sampai naat ini yang marfu. Nah, ya barakallahu fikum. Wallahu alam, naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala sallam.